بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، topik pembahasan kita kali ini adalah akhlakul karimah, menunjukkan tentang tingkat tingginya iman. Adanya korelasi antara keimanan seseorang dengan akhlak yang mulia itu. Kenapa perlu pembahasan ini? Karena sebagian orang menganggap bahwa akhlakul karimah itu sama dengan sekedar budi pekerti, yang tidak ada unsur keimanannya. Maka di antara mereka ada yang merendahkan pembahasan tentang akhlakul karimah, seolah-olah mengatakan akhlak karimah, akhlak lagi. Ketahuilah bahwa akhlak adalah bagian dari keimanan. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna mukmin imannya, mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Lihatlah, hadis ini menerangkan kepada kita ucapan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa adanya korelasi antara keimanan dengan akhlak. Semakin tinggi akhlak seorang, akan semakin tinggi pula imannya. Hal ini adalah bantahan kepada orang-orang yang merendahkan nilai akhlak. Yang penting adalah akidah, yang penting adalah iman, yang penting adalah manhaj. Seolah-olah akhlak ini bukan bagian itu. Maka lihatlah, Nabi alaihissalam mengabarkan kepada kita tentang hubungan dari keduanya, bahwa iman yang tinggi itu dihasilkan dari akhlak yang tinggi. Ketahuilah, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa akhlak itu meliputi segala sesuatu, termasuk akhlak kita kepada Allah, juga akhlak kita kepada sesama makhluk. Akhlak kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larang-larang, ini akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, maka kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan menyakiti, melukai. Ini akhlak. Daerah akhlak tidak hanya semata-mata budi pekerti. Sementara orang banyak yang mengartikan akhlak disangkanya cuma sekedar budi pekerti. Maka para ulama mengatakan, Asy-syari'atul Islamiyah kulluha husnul khuluq. Yang namanya syariat Islam semuanya itu akhlak mulia. Syariat Islam, kita bicara syariat Islam. Bukan budi pekerti. Syariat Islam semua ini mengajarkan kepada kita isi dari syariat Islam adalah husnul khuluq. Kenapa demikian? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'itsu li'utammi makarimal akhlak. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk apa? Rasul mengatakan aku diutus untuk apa? Li'utammi makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat lain, innama bu'itsu liutammima salihul akhlak, akhlak yang baik. Kalimat liutammima karal akhlak menunjukkan sebelum Rasul turun diutus itu sudah akhlak yang mulia, ada akhlak yang mulia itu. Pak Ambiya, para Rasul alaihi musallatu wassalam, mereka memiliki akhlak yang mulia. Mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia itu. Sehingga akhlak mulia itu adalah warisan dari rasul, ke nabi, ke nabi. Semua para anbiya akhlaknya adalah akhlak mulia, akhlak yang tinggi. Sehingga salah besarlah orang yang mengatakan akhlak laki. Enggak ada daras yang lain. Loh, agama semua ini akhlak. Asy-syari'ah Islamiyah kulluha husnul khuluq. Semuanya bicara tentang akhlak mulia. Kamu saja yang picik tidak mengerti apa yang dimaksud akhlak mulia itu. Kurang apa ketika Rasul mengatakan innamu isu liutami makarimal akhlak. Aku diutus. Diutusnya Rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia. Menunjukkan misi utama dari Rasul adalah menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Ini adalah tafsiran atau kelengkapan dari ucapan Rasul, akmal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Akhlak mulia adalah sifat dasar yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, yang membedakan kesempurnaan akhlak mulia Rasul itu, yang membedakan antara Rasul dengan Rasul sebelumnya, dengan para anbiya sebelumnya. Maka ketika Allah menerangkan diri Rasul, Allah mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang mulia. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pekabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul kita. Wa innaka, engkau wahai Muhammad sesungguhnya la'ala khuluqin 'adzim, kondisinya di atas akhlak yang mulia. Yang menerangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jaminan akhlak yang paling mulia adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Akhlak yang paling mulia di antara manusia adalah Rasul alaihi salatu wassalam. ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ketika Rasul mengatakan inna mabu'istu li utami makamal akhlak, maka ini adalah menunjukkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam sempurna akhlaknya. Manusia yang paling sempurna akhlaknya adalah Nabi kita alaihi salatu wasalam. Maka tidaklah heran ketika Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ditanya tentang kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallam wahai Ummu Aisyah, wahai ummul mukminin. Maka Aisyah berkata kepada sang penanya, atakra'ul Qur'an, kamu sudah membaca Al-Qur'an, paham isinya? Maka beliau mengatakan na'am. Qalat, maka ummul mukmin mengatakan kembali, kana khuluquhu Al-Qur'an, akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Kalau kamu tahu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya itulah akhlak Rasul seperti itu. Yakni kana mutaaddiban bi adabil kitab al-karim. Yang artinya adalah Rasul alaihi wasallam telah beradab dengan adab yang ada di dalam Quran al-karim. Maka Rasul mengambil perintah-perintahnya. Ya'khudhu awamrihi wa yatruku nawahihi. Perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an diambil dan dijalankan, diperhatikan oleh Rasul. Larangan-larangannya ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu. Ini akhlak. Maka ketika kalian menjalani perintah-perintah Allah, itu adalah sedang menjalani akhlak. Ketika kalian meninggalkan larangan-larangan Allah, itu menjalankan akhlak. Wa ya'mal bi adabihi wa irsyadatihi wa nasaihihi. Maka beliau alaihi salatu wasalam menjalankan adab-adab yang di Al-Qur'an, menjalankan, mengikuti petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an ya husu ala hadzal bab, Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita masalah akhlak yang mulia. Azan jam berapa? Azan. Kita salat maghrib dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib pembahasan tentang akhlakul karimah, menunjukkan tentang tingginya iman. Barakallahu fikum. Fadhal al-muadzin ya'dzin.